kekasihku. Cintaku tertinggal di Malaysia. Haruskah aku kembali untuk bersamamu, duhai kekasihku? Haruskah ku tinggalkan semuanya yang ku miliki untuk hidup bersamamu? Mungkinkah kamu cinta terakhirku? Mungkinkah kamu cinta matiku? Ku mulai berpikir untuk tinggalkan kekasihku di Jakarta. Hidup